Bayangkanlah bila aku tak lagi menjadi kekasihmu. Bayangkanlah bila bumi tak mampu lagi berputar. Bayangkanlah bila aku terpisah jauh dari. Bayangkanlah bila aku tak setia lagi kepadamu. Bayangkanlah bila mata tak mampu lagi memandang. Bayangkanlah bila aku berpikir hati. Tuhan.